Hanalun sangka lagi nyokin mencabut hati cinta tak bagi dua. Hanalun sangka hanalun duka mencabut hati digata. Lun sangka cinta yang ulun tanam timo harum dalam hati kata. Lun sangka kasih sayang mesusun indah mepaun meukilam dada. Sampai terjaga hanalun sangka lagi nyokin mencabut hati cinta tak bagi dua. Tak temperusta kasih sayang sangka cinta yang ulun tanam timo harum dalam hati kata. Lun sangka kasih suci ban imbu tak balah gelung ngan rasa bahagia. Rasa bahagia mencabut hati cinta tak bagi dua. Tak tempe dusta kasih sayang tak percaya sampai hati. Sayang tak percaya Mengsangkar